بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empat kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku empat kalimat. La'anallahu man dhabaha li ghairillahi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melindungi pelaku kemaksiatan. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan La'anallahu, Allah azza wa jalla melaknat, al-la'natu min Allah at-tardu wal ib'adu. Laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala bermakna mengusir dan menjauhkan. Wa minal makhluqi wa minal makhluqina as-sabbu wa du'a'u. Dan dari kalangan para makhluk bermakna celaan dan doa kejelekan. Dhabaha li ghairillahi, menyembelih untuk selain Allah, minal asnami awil awliyai wassalihina awil jinni aw ghairi dhalika. Selain Allah, yaitu bisa berupa patung-patung atau para wali, orang-orang saleh, jin atau yang lainnya. La'ana walidayhi, melaknat kedua orang tuanya. Al-muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in alaw. Yang diinginkan dengan keduanya, kedua orang tuanya, yaitu ayahnya, ibunya, dan meskipun lebih ke atas lagi, yaitu kakek, nenek, dan seterusnya. Sawa'un basyara la'nahuma au tasabbaba fihi. Sama saja apakah ia melaknat keduanya secara langsung atau menjadi sebab dilaknatnya keduanya. Bi an yal'ana waliday syakhsin fayarudd 'alayhi bil mithli, yaitu dengan ia melaknat kedua orang tua seseorang, lalu seseorang tersebut membalasnya dengan yang semisal dengannya. Awa ay dhamma wa hama. Awa yaitu melindungi. Kurang lebih semakna yang dimaksud dengan dhamma di sini yaitu hama. Melindungi. Muhdithan bikasid dali aljani. Muhdithan dengan mengkasroh dalnya pelaku kemaksiatan. Wabifathiha huwal amrul mubtada'u fid dini. Dan dengan menfathahnya, muhdathan, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Wa iwa'uhu ar-ridha bihi. Dan melindunginya, yaitu bermakna meridainya. Atau dengan terjemahan lain, melindunginya berarti meridainya. Ghayyara manar al-ardi, merubah tanda batas tanah. Manar al-ardi hiyal marasimu allati tufarriqu baina milkika wa milki jarika. Tanda batas tanah yaitu tanda-tanda yang membedakan antara tanah milikmu dengan milik tetanggamu. Wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha. Dan merubahnya bisa dengan memajukannya atau memundurkannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna secara global hadith ini, yuhadhdhiru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'ima. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan umat beliau dari 4 dosa. Fayukhbiru anna Allah Ta'ala yatrudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengusir dari rahmahnya orang yang melakukan salah satu dari 4 perkara tersebut. Al-ula yang pertama, at-taqarrubu bidzabhi ila ghairillahi. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih hewan sembelihan. Li'annahu sarfun lil'ibadati ila ghairi mustahiqqiha. Karena sesungguhnya demikian itu merupakan bentuk memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Atsaniyatu yang kedua, man da'a ala walidayhi billa'nati aw sabbahuma au tasabbaba fi dhalika. Orang yang mendoakan kejelekan kedua orang tuanya dengan laknat atau mencela keduanya atau menjadi sebab terhadapnya. Bi an yasdura minhu dhalika fi haqqi abawai syakhsin. فيرد عليه ذلك الشخص بالمثل. Yaitu dengan muncul darinya hal tersebut, laknat atau celaan kepada dua orang tua seseorang. Lalu orang itu membalasnya dengan yang semisal dengannya. Atsalitsatu yang ketiga, man hama janiyan mustahiqqan lil hadd asy-syar'i famana'ahu min an yuqama 'alaihi al-hadd. أو رضي ببدعة في الدين وأقرها Orang yang melindungi pelaku kemaksiatan yang berhak mendapatkan hukum syar'i, hukum pidana syar'i, lalu ia menghalanginya dari ditegakkan padanya hukum pidana, atau ia meridhai kebid'ahan di dalam agama dan menetapkannya. Al-afu minkum. Mengkoreksi penterjemahan ana sebelumnya di dalam halaman sebelumnya, yaitu pada penjelasan kata muhdithan, Syarih Hafizahullah menyebutkan wa iwa'uhu arida bihi. Iwa'uhu haknya kembali kepada al-amrul mubtada'. Jadi iwa amrul mubtada maknanya meridhoinya. Iwa al amrul mubtada maknanya adalah meridhoinya. Sebagaimana baru saja dijelaskan Syekh Hafizahullah. Arabi'atu yang keempat, man tasarrafa fi marasimil ardi allati tafrizul huquqa. Orang yang merubah tanda-tanda batas tanah yang membedakan hak-hak pemiliknya. Faqaddamaha au akharaha an makaniha. Maka ia memajukannya atau mengundurkannya, memundurkannya dari tempatnya. فَيَنْشَعُ عَنْ ذَٰلِكَ اقْتِطَاعُ شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ ظُلْمًا. Maka muncul darinya terpotongnya sesuatu dari tanah orang lain dengan zalim. Munasabatul hadithi lilbabi, kesesuaian hadith ini dengan bab, أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا ala ghiladhi tahrimi dhabhi li ghairillahi, bahwasanya di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan kerasnya diharamkannya menyembelih untuk selain Allah. Haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natallahi, di mana bahwasanya pelakunya adalah yang pertama kali berhak mendapatkan la'nat Allah, iyadan billah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, anna dhabha li ghairillahi muharramun shadidu tahrimi وَشِرْكٌ فِي مُقَدِّمَةِ الْكَبَائِرِ, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah diharamkan dengan pengharaman yang sangat dan syirik berada di baris terdepan dari dosa-dosa besar. الثَّانِيَةُ yang kedua, أَنَّ الذَّبْحَ عِبَادَةٌ yajibu sarfuha lillahi wahdahu, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah merupakan ibadah yang wajib dipalingkan kepada Allah semata. Al-thalithatu yang ketiga, tahrimu la'nil walidaini wasabbihima mubasyaratan au tasabbuban, diharamkannya melaknat dua orang tua dan mencelanya baik secara langsung maupun menjadi sebab darinya. Rabi'atu yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimina وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم. Diharamkannya menolong orang-orang mujrim, para pelaku kemaksiatan, dan melindungi mereka dari diterapkannya hukum pidana syar'i kepada mereka. Watahrimur ridha bil bid'i, dan diharamkannya meridai kebid'ahan-kebid'ahan. Al-khamisatu, yang kelima, tahrimut tasarrufi fi hududil ardi bitaqdimin au ta'khirin. Diharamkannya merubah batas-batas tanah, baik dengan memajukannya atau memundurkannya. As-sadisatu, yang keenam, jawazu la'ni anwa'il fussaqi li ajli zajri 'anil ma'asi. Bolehnya melaknat beberapa macam orang-orang fasik dalam rangka memperingatkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Tariq bin Shihab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin, seseorang masuk ke dalam jannah karena seekor lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin, dan seseorang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat pula. Qalu, mereka mengatakan, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa kaifa dhalika ya Rasulullah, bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Qala, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang melewati suatu kaum yang memiliki patung yang disembah. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh ada seorang pun melewati patung tersebut sampai ia mendekatkan diri berkurban untuk patung tersebut sesuatu. Qalu li ahadihima, kaum tersebut berkata kepada salah satu dari dua orang tersebut, qarrib, berkurbanlah. Qala, laisa indi syai'un uqarribu. Laki-laki tersebut mengatakan, tidak ada padaku sesuatu pun yang bisa aku kurbankan, yang bisa aku persembahkan. Qalu qarrib walau dhubaban. Kaum tersebut mengatakan, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu. Lalu ia pun berkurban dengan seekor lalat, lalu mereka pun melepaskannya. Fadakhala an-nar, lalu ia masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhari, dan kaum tersebut berkata kepada orang yang lainnya, qarrib, berkurbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an. Ia mengatakan, aku tidak akan berkurban sesuatu pun kepada siapapun dunallahi azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla. Fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannata. Mereka pun memenggal lehernya, lalu ia pun masuk ke dalam jannah. Rawahu Ahmadu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini, ya ikhwan, mauquf pada Salman Al-Farisi, yaitu merupakan ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab beliau Az-Zuhd. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam silsilah ahadith da'ifah wal maudu'ah dengan nomor hadis 5829. Dan beliau mengatakan yang maknanya bahwa hadis ini yang sahih atau hadis ini sahihun mauqufan ala Salman Al-Farisi. Hadis ini sahih mauquf pada Salman Al-Farisi, yaitu hadis ini merupakan ucapan Salman Al-Farisi dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari beliau. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang nampak bahwa hadis ini berasal dari kisah-kisah Israiliyat yang diambil oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dari guru-guru beliau sebelum masuk ke dalam Islam. Karena Salman Al-Farisi sebelum masuk ke dalam Islam, beliau pernah memeluk agama Nasrani. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.